dalam bab ini. Amalan yang pertama, ikramul jar, memuliakan tetangga. Yang ini sudah disinggung pada bab-bab sebelumnya. Yang kedua, ikramul daif, memuliakan tamu. Yang ketiga, luzumus samti, senantiasa memilih diam, kecuali dari perkara kebaikan. Kalau dalam urusan-urusan kebaikan, maka dia berbicara dalam hal tersebut. Wadzalika kulluhu minal iman. Itu semua termasuk bagian dari keimanan. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu, kemudian diam kecuali dalam perkara kebaikan, termasuk bagian dari keimanan. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan dua hadis. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang beliau bawakan dengan tiga sanadnya. Hadis yang kedua, hadisnya Abu Syuraih Al-Khuza'i radhiyallahu taala anhu wa aradah. Dua hadis yang isinya mirip, khanifidin azani Allah wa iyakum, satu dari sahabat Abu Hurairah, yang kedua dari sahabat Abu Syuraih Al-Khuza'i radhiyallahu taala an. Kita baca dulu hadisnya satu persatu. Ini cuma dua hadis. Yang pertama dengan tiga sanad. Kemudian yang kedua cukup dengan satu sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kita baca dua hadis ini baru kita ambil kesimpulan. Qala Al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Harmalah ibnu Yahya. Harmalah dengan dua bacaan, mim yang fathah, bifathil mim, wa dhammiha. Bisa di fathah mimnya, harmalah. Bisa di dhammah, harmulah. Abu Abdullah al-Misri. Saduq. Amba'ana ibnu Wahbin, telah memberitakan kepada kami ibnu Wahab, Abdullah ibni Wahab ibni Muslim, imam ahli Misra. Qala akhbarani Yunus, ibnu Wahab berkata, telah memberikan kabar kepadaku Yunus, Yunus ibn Yazid al-Aili, thiqah. An ibn Shihab, dari ibn Shihab. Imam, ma'ruf. An Abi Salamah ibn Abdurrahman, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Abu Salamah ini putra dari sahabat Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu taala anhu wa arbah. Tabi'iyun, termasuk tabi'in, bahkan min kibari tabi'in, termasuk kibar tabi'in. Nama beliau mukhtalafun fih, diperselisihkan. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, Abdullah ibni Abdurrahman ibni Auf. Ada yang mengatakan namanya Abdurrahman, Abdurrahman ibni Abdurrahman ibni Auf. Ada yang mengatakan ismuhu kunyatuhu, nama beliau ya kunyah beliau Abu Salamah. Fahala wal ashhar. Ini yang ketiga, ini yang masyhur dan disebutkan di sini oleh Al-Imam Muslim. An Abi Salamah ibn Abdurrahman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Hendaknya dia berucap dengan kebaikan, "aw liyasmut" atau diam. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Mudah dihafal. Rasul memberikan penegasan, diulang 3 kali sabdanya dengan pembukaan yang sama, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu." 3 perintah dalam 1 hadis. Nah, nanti akan kita bahas 1 persatu. Kita baca dulu. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Namanya Abdullah ibni Muhammad. Abdullah ibni Muhammad, Abu Bakar namanya Abdullah. Ayahnya yang berkunyah Abu Syaibah namanya Muhammad Al-Kufi. Thiqatun Sayyidul Huffaz. Sayyidul Huffaz. Beliau punya 2 saudara. Ya, punya 2 saudara. Semuanya termasuk ahli hadis. Hidup di zaman yang sama. Ya. Saudara beliau yang pertama, Utsman ibnu Abi Syaibah Al-Hafidh. Utsman ibnu Abi Syaibah Al-Hafidh. Saudaranya yang bernama Utsman, ini Hafidh. Dikenal. Yang kedua, Al-Qasim ibnu Abi Syaibah. Dhaif. Ya, Al-Qasim ibnu Abi Syaibah dhaif. 3 bersaudara, Abdullah ibni Muhammad, Utsman ibni Muhammad, Al-Qasim ibni Muhammad. Yang paling thiqah Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Nomor 2, Utsman ibnu Abi Syaibah hafiz. Yang ketiga dhaif, namanya Al-Qasim ibnu Abi Syaibah. قال حدثنا أبو الأحوص. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwas, namanya Sallam ibnu Sulaim. Sallam ibnu Sulaim Al-Kufi, Imam Thiqatun Hafidun. An Abi Hasin, dari Abu Hasin, haknya di fathah, Abu Hasin. Namanya Utsman ibnu Asim Al-Kufi. An Abi Saleh, dari Abu Saleh As-Samman. Abu Saleh As-Samman, nama beliau Zakwan ibnu Abdillah. Zakwan ibnu Abdillah Al-Madani Al-Kufi. Ya, Abu Saleh As-Samman, namanya Zakwan ibnu Abdillah Al-Madani Al-Kufi. Disebut dengan As-Samman atau Az-Zayyad. Karena beliau profesinya mencari ma'isyah dengan perjualan minyak zaitun dan minyak samin di pasar. Naam. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya tidak mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Mirip dengan hadisnya Abu Salamah ibn Abdurrahman, sama, hanya sedikit perbedaan lafaz dan urutan. Kalau dari hadisnya Abu Saleh As-Samman, didahulukan masalah tetangga. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Jangan mengganggu tetangga. Wa mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Memuliakan tamu. Wa mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyaskut. Kalau yang tadi dengan lafaz liyasmut, yang ini liyaskut. As-samtu was-sukut. Kalau dalam bahasa kita diterjemahkan dengan terjemah yang sama, hendaknya dia diam. Ya, tapi ada sedikit perbedaan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dalam bahasa Arab, tarkul kalam arba'ah. Tidak berbicara itu ada empat bentuk. Ya, tidak berbicara dalam bahasa Arab itu ada empat bentuk. Disebutkan oleh An-Naisaburi dalam kitab Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan. Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan. Ya. Dalam bahasa Arab, tarkul kalam arba'ah. Ada empat bentuk. Yang pertama, as-samtu. Ini yang pada lafaz yang pertama. Falyakul khairan aw liyasmut. As-samtu. Sad mim ta. Ya. Wahada a'ammuha. Ini yang paling umum, paling luas. Semua yang tidak berbicara bisa disebut dengan samit atau as-samtu. Mimman yaqdiru 'alal kalam au 'ajiza minhu. Baik yang memang bisa berbicara atau yang tidak bisa berbicara. Disebut as-samtu. Pokoknya diam namanya as-samtu. Yang kedua disebut dengan as-sukut. Terjemahannya sama, diam. Tapi ada bedanya. Wa huwa tarkul kalam mimman yaqdiru 'alaihi. Tidak berbicara dalam keadaan mampu untuk berbicara. Memang sengaja diam. Tapi dia bisa ngomong. Kalau as-samtu umum. Pokoknya tidak berbicara disebut dengan as-samtu. Paham ya? Kalau as-sukut, diam padahal mampu untuk berbicara. Bisa dipahami? Baik. Yang ketiga disebut dengan al-insat. Al-insat. Hamzah di kasrah, nun, sad, alif, kemudian ta. Al-insatu. Terjemahnya apa? Sama, diam. Tapi ada bedanya. Wa huwa sukut ma'al istima'. Diam sambil mendengarkan. Ya, as-sukut ma'al istima', namanya al-insat. Jadi pahami, diam sambil mendengarkan. Ini bidina azani Allah wa iyakum. Jadi pahami? Nah, ini seperti dalam hadis yang berkaitan dengan adab dalam sholat Jumat ketika khatib berbicara, ansitu wasma'u. Bagaimana? Hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, ada dalam Umdatul Ahkam, ansitu wasma'u rahimakumullah, yang biasa dibaca sama Bilal-Bilal sebelum khatib naik mimbar gitu ya. Nah, pakai kalimat ansitu, diam dan dengarkan, bukan diam terus tidur. Ya, adab dalam khutbah Jumat bagi para hadirin, para jamaah, itu ansitu, yang namanya insot, ansota, yunsitu, insotan, artinya as-sukut ma'al istima', diam dan mendengarkan. Bukan diam terus mainan, atau diam melamun, atau diam terus tidur. Tapi diam dan mendengarkan. Paham ya? Tayyib. Yang keempat. Yang keempat ini jarang sekali digunakan. Mungkin sangat asing di telinga antum. Disebut dengan al-isakhah. Hamzah di kasrah, sad, alif, kha, titik atas, tak marbutoh. Al-isakhah. Wahuwa al-istima' ila ma yas'ubu idrakuhu. Isakhah itu diam untuk mendengarkan sesuatu yang susah didengar. Ya. Katsir. Seperti berusaha mendengarkan bisik-bisik. Ya toh? Namanya bisik-bisik kan volumenya kecil. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Wasauti minal makanil ba'id. Atau suara dari kejauhan. Ya, suara dari kejauhan. Bahasa Arabnya apa? Isakhah. Antum diam. Berusaha mendengarkan sesuatu yang susah didengar. Mungkin karena volumenya terlalu kecil. Atau jaraknya yang terlalu jauh. Jadi pahami? Ayo, teman antum manggil dari lantai 17. Ya. Abah Hanan, belikan ketoprak. Yang di bawah. Ngomong apa Bu Hana nih? Kok cicak yang saya dengar? Ya toh? Ketika antum berusaha mendengarkan ucapan teman antum yang ada di lantai 17. Ya toh? Itu antum diem atau sambil ngomong? Diem. Diem. Terus berusaha mendengarkan. Ya, itu kalau ada antena dinaikkan lebih tinggi antenanya. Supaya nyampe. Apa yang diinginkan? Kok masa Bu Hanan minta tolong belikan telur cicak? Didengerin, oh ketoprak. Bahasa Arabnya apa? Isakhah. Paham? Paham? Aywa. Kemudian, kita baca lagi. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ishaq ibn Ibrahim. Ishaq ibn Ibrahim lebih dikenal dengan Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawah, imamun, syekhul masyriki, sayyidul huffab, Abu Ya'qub. Ya, beliau hidup sezaman dengan al-imamu Ahmad, rahimahullah, bin syuyukhi muslim. Qala akhbarana Isa ibn Yunus, Abu Muhammad al-Kufi, imam, hafidhun, hujjah. Anil A'mash, dari al-A'mash. Sulaiman ibnu Mihran al-Kufi, imam, mutkin, mudallis. An Abi Saleh, dari Abu Saleh At-Tamman. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ini menunjukkan madarul hadis ala Abi Saleh At-Tamman. Ada dua murid yang meriwayatkan dari beliau, yang dibawakan oleh Imam Muslim, Abu Hasin, kemudian Al-A'mash. Sama-sama dari Abu Saleh, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithi Abi Hasin. Sama persis dengan hadisnya Abu Hasin. Ghaira annahu qal, hanya saja perbedaan lafaz pada kalimat fal yuhsin ila jarihi. Kalau lafadznya Abu Hasin, fala yu'zi jarahu. Kalau lafad riwayat Al-A'mash, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yuhsin ila jarihi. Selebih ini sama. Karena sama, beliau enggak mengulangi. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Satu lagi. Karena sama. Ya, supaya lengkap satu bab. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Zuhair ibn Harb Abu Khaythamah wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair thiqatun jami'an 'an ibn Uyainah, keduanya dari Ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah imam. Ana Amr qala ibn Numair haddatsana Sufyan an Amr. Berkata Ibnu Numair, haddatsana Sufyan an Amr. Kalau Zuhair bin Harb dengan sighat an'anah, an Ibnu Uyainah. Kalau Muhammad bin Abdullah Ibnu Numair, beliau mengatakan haddatsana Sufyan. Saraha bitahdits. An Amr, dari Amr. Wa Amr Ibnu Dinar Al-Makki. Amr ibn Dinar Al-Makki, tabi'iyun faqihun muhaddits. Tabi'in, ahli fikih dan ahli hadis. Annahu sami'a Nafi' ibn Jubair. Beliau Amr ibn Dinar mendengar Nafi' ibn Jubair. Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im. Putra dari sahabat Jubair bin Mut'im radiyallahu ta'ala an. An Abi Syuraih Al-Khuza'i, dari Abu Syuraih Al-Khuza'i. Abu Syuraih namanya diperselisihkan. Wal masyur, dan nama masyur, nama beliau Khuwailid ibn Amr. Abu Syuraih namanya Khuwailid ibn Amr Al-Khuza'i, sahabiyun jalil. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aqal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wa sallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam, hendaknya dia berbicara dengan kebaikan atau diam. Naam. Baik hadisnya Abu Hurairah maupun hadisnya Abu Syuraih Al-Khuza'i isinya sama. Isinya sama. Tiga perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus diperhatikan oleh umat beliau. Fa bi hadainil haditsain, dari dua hadis ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, idhamu haq il jiran, besarnya hak tetangga. Saking besarnya hak tetangga, kalau antum perhatikan, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, dari perbedaan lafaz yang dibawakan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, perbedaan lafaznya terletak pada hak tetangga. Lafaz yang pertama fal yukrim jarahu. Lafaz yang kedua fala yu'zi jarahu. Lafaz yang ketiga fal yuhsin ila jarihi. Ya toh? Muliakan tetangganya. Jangan mengganggu tetangga. Berbuat baiklah terhadap tetangga. Memang maknanya sama, tapi disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan perbedaan lafaz untuk memberikan penekanan tentang besarnya hak tetangga. Jadi pahami? Jadi pahami? Naam. Faedah yang kedua, al-amru bi ikramil jar wal ihsan ilaihim. Perintah memuliakan tetangga dan berbuat baik kepada mereka. Nah, memuliakan tetangga berarti memberikan penghormatan yang lebih dari sekedar berbuat baik. Ya, antum punya kebaikan, dibagikan dengan tetangga, baik itu dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, berita gembira, atau segala sesuatu yang bisa membantu kesulitan saudaranya. Ya, dia muliakan tetangganya. Dia anggap tetangganya bagian dari keluarganya. Insyaallahidina azani Allah wa iyyakum, sehingga dia senantiasa memikirkan apakah tetangganya sudah makan atau belum. Jangan sampai dia bermalam dalam keadaan kenyang perutnya, sementara tetangganya harus menahan lapar karena tidak ada yang dimakan. Dia muliakan tetangganya. Jadi wami, kaye. Wafihi, faedah yang ketiga, an-nahyu an idza'il jar. Larangan dari mengganggu tetangga. Jadi pahami? Dua perintah berkaitan dengan tetangga, ikram wal ihsan, memuliakan dan berbuat baik. Kemudian yang kedua, tarkul idza, tidak mengganggu. Dua-duanya harus diperhatikan. Ada sebagian orang mentang-mentang biasa memberikan kebaikan kepada tetangganya, dia pun juga memberikan gangguan kepada tetangganya. Ya, entah itu sembarangan parkir mobilnya, alah gak apa-apa, sembarangan parkir mobil, gak usah izin. Kenapa? Biasa tak kasih hadiah kok. Saya biasa kasih oleh-oleh kalau pulang dari safar. Ya. Itu termasuk tidak mengindahkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dua hal yang diperintahkan oleh Nabi dalam dua hadis ini, al-ikram wal-ihsan, kemudian tarkul idza, muliakan dan berbuat baik kepada tetangga. Nomor dua, tidak mengganggu mereka. Kemudian, faedah yang berikutnya. Dalam hadis ini, khanifidina azani Allah wa iyakum, terdapat perintah al-amru bi-ikramil daif. Perintah untuk memuliakan tamu. Wal-muradu bi-daifi huna, yang dimaksud dengan tamu di sini adalah huwal-musafir al-mujtazu alladhi yaji'u min baladin akhar. Tamu yang dimaksud di sini adalah tamu yang safar datang dari jauh. Paham? Al-musafir al-mujtazu, itu sama. Musafir mujtaz, itu sama. Alladhi yaji'u min baladin akhar, yang datang dari tempat jauh, tempat yang lain, negeri yang lain, kota lain. Ya, rumah antum misalkan di sini, di Sidayu. Kemudian datang orang, khanifidin azani Allah wa iyakum, antum kenal ataupun tidak kenal, kemudian mengetuk pintu rumah antum. Ketika antum bukakan, ternyata dia adalah seorang tamu yang sedang safar, mampir ke rumah antum atau memang tujuannya berkunjung ke rumah antum, itu disebut dengan dhaifun, tamu. Amma alladhi jaa'a fi baladin wahidin au qaryatin wahidatin. Adapun orang yang datang ke rumah kita dari tempat yang sama, sama-sama mukim, tidak dalam jarak safar untuk mengetuk pintu rumah kita, falaisa bidhaifin, maka bukan dianggap tamu yang diinginkan dalam hadis ini. Terus siapa dia Ustaz? Innama huwa zairun. Dia disebut zair, orang yang ziarah. Beda posisinya, kan ibadina azani Allahu wa iyyakum, walaupun dalam terjemah bahasa kita atau yang dikenal oleh masyarakat kita yaitu disebut juga dengan tamu. Agak tahu lala? Ya lah. Halo, kaum muslimin. Ya. Datang misalkan Abdullah dengan Abdurrahman hendak menemui adiknya yang bernama Abdurrahim. Tetangga desa. Bukan jarak safar. Abdullah dengan Abdurrahman tinggal di Pengulu. Tahu Pengulu ya? Rumahnya Ustaz Afif sama Ustaz Abu Bakar. Itu namanya desa Pengulu. Bukan Penghulu ya. Pengulu. Di sini Sedagaran. Rumahnya Pengulu. Kemudian adiknya yang namanya Abdurrahim namanya Sedagaran. Apakah Pengulu ke Sedagaran disebut safar? Jawabannya, enggak. Enggak safar. Ini safar lah enak tuh. Ya. Males puasa ke Pengulu. Safar Ustaz, rukhsah, gitu ya. Bukan jarak safar. Walaupun dalam bahasa kita disebut dengan tamu, tapi itu bukan dhaifun yang diinginkan dalam hadis ini. Tapi disebut zair. Paham ya? Paham? Karena ada perbedaannya. Ada hukum yang berbeda antara dhaif dengan zair. Tadi pahami? Tadi. Ada perbedaan antara dhaifun dengan zair. Paham ya? Tadi. Apa perbedaannya? Perbedaannya yang pertama, amma dhaif, untuk tamu, lahu haqqud diyafah. Dia memiliki hak jamuan tamu. Diyafah itu jamuan tamu. Makanan dan tempat tinggal. Diyafah itu mencakup makanan dan tempat tinggal. Dia punya hak. Andai kata dia berkunjung ke pemilik rumah dan pemilik rumahnya tidak memberikan haknya, boleh bagi dia mengambil dengan cara yang hak. Paham ya? Itu untuk dhaifun. Adapun zair, amma zair falaisa lahu haqqud dhiyafah. Dia enggak punya hak dhiyafah. Ya. Jangan kemudian menjadikan hadis ini sebagai udang di balik rempeyek. Ya, nasi di rumah habis, wah, datang ke rumah adik. Sampai di sana, Dik, kasih makan dulu. Kamu makan apa? Kok kayaknya seger. Oh, lagi nyate, Mas. Sini, kasih aku. Oh, jangan, Mas. Limited edition satenya. Ya, satenya cuma 10 tusuk. Anggota saya 30 orang. Jadi, satu tusuk untuk bertiga. 3-in-1. Ya. Unda bisa, saya mau. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Saya dhaifun lo ya. Dhaifun terjemahannya tamu. Nah, ini salah, galat. Ya toh? Zair enggak punya hak dhiyafah. Tapi dhaif punya. Tadi pahami? Tadi pahami? Tayyib. Perbedaan yang kedua, amma zair yajuzu radduhu bi khilafi dhaif. Kalau zair boleh ditolak. Ya. Antum tahu syariat istizan, ya kata? Al-istizanu salas. Minta izin untuk masuk rumah orang itu 3 kali. Kalau diizinkan silahkan masuk, wa illa farji. Kalau enggak diizinkan pulang. Berarti tuan rumah punya hak punya wewenang untuk tidak membukakan tamu kepada zair, membukakan pintu kepada zair. Jadi wami, kateng, wah, malas ketemu. Misalkan ya, malas ketemu, paling urusannya utang ini. Dibiarkan, ting tong, assalamualaikum, satu kali, nunggu, diintip, ya, dari lubang. Dia punya lubang, apa namanya, mata ikan di pintunya itu ya, kayak hotel-hotel itu. Diintip itu. Waduh, fulan. Urusan duit ini, sih. Biarin dulu. Dia duduk di depan ruang tamunya. Zair nggak tahu. Tintang lagi dua kali. Dua kali sampai tiga kali. Halifidin azani Allah wa iyakum. Kalau tiga kali nggak dibukakan pintu, pulang. Ya, pulang. Jadi, wami? Aywa. Untuk zair, boleh demikian. Bikhilafil daif. Beda dengan tamu. Kalau tamunya ini musafir yang datang dari jauh, ya, dia punya hakud diafah. Termasuk hakud diafah, dijamu dengan baik, dibukakan pintunya. Paham? Paham? Nah, ini perbedaan disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Tayyib. Wal diafah, yang namanya jamuan tamu, kanifidina zani Allah wa iyakum salatah. Ada tiga bentuk. Yang pertama, hakun wajibun. Jamuan tamu yang hukumnya wajib. Itu hak tamu kita, wajib bagi tuan rumah memberikan sesuai dengan kemampuan. Wa huwa yaumun wa lailah. Ini hari pertama, sehari semalam dari kedatangan sang tamu di rumah tuan rumah. Hari pertama itu merupakan hakun wajib. Ya, bahkan andai kata dia harus takalluf, diperbolehkan. Misalkan di rumah enggak ada beras, ya, mau kasih jamuan, dia keluar dulu beli. Ya, jadi fahami? Beli. Enggak ada makanan di rumah untuk disajikan, ada kemampuan untuk beli, dia beli, keluar, beli. Jadi fahami? Ada unsur takalluf di situ. Atau misalkan, wah, kalau saya berikan jamuan makanannya sekarang, orang rumah enggak bisa makan, mungkin nunggu dulu karena harus masak, utamakan tamunya, dahulukan tamunya. Jadi wami, itu hakun wajibun, yaum walailah, hari pertama. Yang kedua, tamamun mustahab. Tamamun mustahab. Disunnahkan. Ini tiga hari. Wahuwa thalathatu ayyam. Berlaku tiga hari. Termasuk hari pertama kedatangan tamu tersebut. Jadi hari pertama itu hakun wajibun. Hari kedua masuk tamamun mustahab. Hari ketiga masuk tamamun mustahab. Yang paling ditekankan itu hari pertama. Kalau harus takalluf di situ, berikan takalluf sesuai dengan kemampuan. Hari yang kedua, santai. Hari ketiga, santai. Kemudian, yang ketiga, minad dhiyafah, shadaqatun minas shadaqat. Yang dianggap sebagai shadaqah. Insya'a akhadahu wa insya'a tarakahu. Kalau dia mau, masih mampu, ambil dan dinilai shadaqah. Kalau sudah enggak mampu, sudah cukup, merasa cukup dengan tamamun mustahab tiga hari, maka boleh baginya, khalifidin azani Allah wa iyakum, untuk mempersilahkan tamunya pulang. Tadi wami? Iya, datang tamu dari jauh, ya, dari Nigeria, khalifidin azani Allah wa iyakum, ke Indonesia. Dari Afrika ke Asia, khalifidin azani Allah wa iyakum. Naik perahu. Dari Nigeria, bisa antum bayangkan, ya toh, jarak yang sangat jauh. Ya, hanya ingin bertemu dengan seorang ahli nahwu dari Gorontalo. Gitu ya. Nama enggak boleh disebutkan. Ya, ahli nahwu dari Gorontalo. Datang dia ke Gorontalo dari Nigeria jauhnya. Kan ibidina azaniyallahu wa iyyakum. Saat dia ngetuk pintu, ya, dibuka, ternyata tuan rumah kenal betul dengan tamunya yang datang dari Nigeria. Dulu pernah ketemu saat umroh misalkan. Ya toh? Kan enggak ada cerita nih, enggak ada benang merah Gorontalo ke Nigeria. Karena tuan rumahnya pun istrinya juga bukan orang Nigeria. Ya, tapi Afrika Selatan. Ketika tamunya tadi datang dari jauh, dari Nigeria, ini jelas namanya Baifun. Tadi pahami? Jelas Baifun. Maka dia punya hakut diafah. Hari pertama, yaum wa laylah, antum harus berikan jamuan terbaik yang antum miliki. Bahkan kalau butuh takalluf di situ, silahkan. Diperbolehkan untuk takalluf pada saat itu. Hari pertama saja. Tadi pahami? Itu hakun wajib. Jamuan makan, tempat tinggal, ya, tempat istirahat, antum siapkan. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Bisa di rumah antum atau di tempat lain, tidak ada masalah. Tapi hakut diafah ditanggung tuan rumahnya. Setelah itu dilengkapi tamamun mustahab. Hari kedua, hari ketiga, ya toh? Setelah 3 kali 24 jam, tuan rumah mengatakan, ya, mohon maaf saudaraku. Selama 3 hari ini, alhamdulillah, saya sangat senang dengan kedatangan antum. Walhamdulillah, 2 sak beras habis. 8 ekor ayam habis. Ya, 3 kerat telur ludes. Walhamdulillah, saya sangat gembira. Masya Allah. Ya. Hari pertama juga ada tambahan menu. Ya, kambing satu-satunya. Ya, yang sudah saya anggap seperti anak sendiri, saya relakan untuk menjadi jamuan makan malam kita di pinggir pantai. Masya Allah. Nah, sekarang sudah selesai masa 3 hari, hakut diafah telah selesai, telah usai, tanpa mengurangi rasa hormat kami, silahkan cari tempat lain. Ya, jadi pahami? Oh iya, beda. Apa namanya, selera makannya Nigeria dengan Asia beda gitu ya. Nah, mungkin di sana sekali makan 7 nampan, ya, kita 1 piring. Jadi wami tayi, kita ayam mungkin paling potongan sekian, ya, 1 paha dibagi 12 gitu ya. Gak cukup, 1 orang 1 bagian. Mungkin di daerah sana ikan ibidin azani allahu wa iyyakum, 1 orang ya 3 ekor ayam. Beda adatnya toh. Nah, dia boleh menyampaikan. Kalau sudah selesai 3 hari, dia boleh menyampaikan kepada tamunya, sudah selesai diafahnya, silahkan Anda mencari rumah lain. Tadi pahami? Tadi pahami? Tayyib. Hakadai khanifidina azani allahu wa iyakum. Kemudian, dalam hadis ini terdapat faedah yang berikutnya. Al-amru bis-sukut was-samti. Perintah untuk memilih diam walaupun mampu berbicara. Illa anil khair, kecuali dalam perkara kebaikan. Kalau dalam urusan kebaikan, takallam, berbicara. Kanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau tidak ada kebaikan dalam perbincangan tadi, maka hendaknya dia diam. Qala Syafi'i rahimahullah. Syafi'i rahimahullah pernah berkata, man arada ayyatakallama, barang siapa yang hendak berbicara, falyandur fi kalamihi, hendaknya dia renungkan apa yang akan dia ucapkan. Ini belum ngomong loh ya. Man arada ayyatakallama, baru niat mau ngomong. falyandur fi kalamihi, hendaknya dia renungkan, dia pikirkan apa yang akan dia ucapkan. Fa in kana fihi khairun wa maslahatun, kalau dia rasa ada kebaikan dan kemaslahatan, falyaqul bih, hendaknya dia berbicara. Ya, hendaknya dia berbicara. Wa in syakka awirtaba, kalau dia ragu, bimbang, ini baik apa enggak, amsaka, tahan dirinya, jangan diucapkan. Tadi wami, ini petuah dari al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi enggak langsung merocos dikani fitina azani Allahu wa iyyakum, kayak buka keran, sekali buka, sekali mengok, sekali terbuka mulutnya keluar secara otomatis. Enggak dia pikirkan, kani fitina azani Allahu wa iyyakum. Jadi wami, jadi wami, ayo dipikir dulu. Kalau memang itu bermaslahat, takallam bih. Tapi kalau enggak tahu maslahat atau tidak, diam. Ya, tahan. Jangan berbicara. Kan ibidina azani allahu wa iyakum. Wa fihi aydan, faedah yang berikutnya, kan ibidina azani allahu wa iyakum, fihi isyarah ila hifdil lisan. Dalam hadis ini terdapat isyarah untuk menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Wa fihi aydan, faedah yang berikutnya, fihi bayan, dalam hadis ini terdapat keterangan, anna ikramal jar, bahwasanya memuliakan tetangga, wadhaif, memuliakan tamu, waluzumas samti, lebih memilih diam, illa anil khair, kecuali dari kebaikan, min khisalil iman, termasuk bagian dari keimanan. Artinya, sikap kita terhadap tetangga itu cerminan dari keimanan kita terhadap Allah dan hari akhir. Sikap kita dalam menjamu tamu juga cerminan kualitas iman kita kepada Allah dan hari akhir. Begitu pula lisan kita itu cerminan dengan kualitas keimanan kita. Kalau seseorang tidak bisa menjaga lisannya, itu pertanda ada yang kurang pada keimanannya. Tapi kalau seorang hamba pandai menjaga lisannya, lebih banyak diamnya, dan dia hanya berbicara, Allah ilaha ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu barakallahu fikum.